ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Hadal Panji baca. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, walabdul faqr fi syara' yuradu bihi al-faqru minal mal. Di syariat kalau disebut al-faqr dalam syariat ini berarti yang dimaksud fakir akan harta. Fakir harta. Yuradu bihi faqrul makhluq ila khaliqihi. Baik. Maka yang dimaksud adalah kefakiran sang makhluk kepada sang khalik, sang penciptanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan untuk kaum fakir dan kaum miskin. Taib barakallahu fikum. Nah, jadi di sini Ibnu Taimiyah hendak membantah kaum sufi, karena kaum sufiyah memiliki istilah terkait fakir, dan mereka menamakan diri mereka dengan fuqara. Baik, barakallahu fik. Dan Ibnu Taimiyah menjelaskan di sini lafaz fakir dalam syariat yang dimaksud adalah fakir akan harta. Ini perhatikan. Ya, al-faqr minal mal. Taib. Ya, kalau fakir dari harta, maka orang yang fakir tersebut berhak mendapatkan sedekah. Nambar kalau fikum. Kemudian, ya. Jadi kalau orang-orang sufiyah menganggap bahwasanya fakir itu adalah mereka. Ya. Mereka itulah. Tabarakallahu fikum. Allah lah yang maha kaya, kata mereka. Ya, kami yang fakir. Ini perlu diluruskan. Ya, karena nanti mereka menginginkan tujuan yang buruk. Waqad madallahu ta'ala fil Qur'an sinfaini minal fuqara. Bahkan Allah memuji dua golongan fakir. Pertama, ahlas sadaqat wa ahlan nafi wa ahlal fai. Yaitu orang yang mendapatkan sedekah, zakat, infak dan yang lainnya, dan orang fakir yang mendapatkan fai, harta rampasan perang yang didapatkan tanpa peperangan. Allah Ta'ala berfirman tentang yang pertama, yang mendapatkan zakat sedekah, lil fuqara illadina uhsiru, untuk kaum fakir yang mereka uhsiru, terikat oleh jihad, fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi wa yahsabuna aljahiluna aghnia. Ya, yang mereka tidak dapat berusaha mencari penghasilan di muka bumi, dan orang-orang yang jahil di sini bukan bodoh, tapi yang tidak mengetahui, menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang kaya. Minat ta'affuf, ya, karena mereka memelihara diri dari meminta-minta. Ta'rifuhum bisimahim, kalian akan mengetahui mereka dari tanda-tanda mereka. La yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta pada manusia. Yang kedua, Allah Ta'ala berfirman mengenai afdalu wa hum afdalu sinfain. Jenis yang kedua, inilah yang paling afdal. Allah Ta'ala berfirman lil fuqara il muhajirin, itu yang mendapatkan harta fai, rampasan perang tanpa peperangan. Yang diperuntukkan orang-orang fakir dari kalangan muhajirin, alladzina ukhriju min diyarihim, yang mereka telah diusir dari negeri-negeri mereka, wa amwalihim, dan dari harta benda mereka. Ya. Kenapa demikian? Allah sebutkan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwanah, karena mereka mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Wa insurunallaha wa rasulah, karena mereka menolong Allah dan rasulnya. Ulaika humus shadiqun, maka mereka itulah orang-orang yang jujur. Maka jenis yang kedua ini yaitu dari kalangan fuqara muhajirin, karena mereka meninggalkan harta mereka, tanah mereka. Mereka lari untuk menyelamatkan agama mereka ke negeri Islam di Madinah. Mereka menginginkan jihad, hijrah jihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dalam rangka mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua apa? Wa yansuruna Allah wa rasulah. Ya, karena ingin menolong Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah puji mereka, ulaika humus shadiqun. Maka mereka itulah orang-orang yang jujur, maka mereka itulah orang-orang yang diprioritaskan untuk diberikan fai. Ya, untuk diberikan fai. Ya, harta rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan. Allah berikan mereka untuk kaum muhajirin, baru setelah mereka orang-orang ansar. Waqad mada, mana lagi tadi berikutnya? Wa hadhihi sifatul muhajirin. Dan inilah sifat orang-orang muhajirin. Alladzina hajaru as-sayyi'at wa jahadu a'da Allah, yang mereka hajaru, berhijrah, meninggalkan keburukan, ya, dan mereka berjihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, batinan wa zahiran, lahir batin. Wa hadi, ya, dan kemudian kama qala Nabi, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, lahir batin di sini, ya. Jadi di sini hijrah, hajara hajara sayiat, karena hijrah di sini maknanya adalah at-tark. Hajara yuhajiru bisa bermakna taraka yatruku, maka di sini dimaknai taraka. Taraku alladzina hajaru alladzina taraku as-sayiat, ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman warrujza fahjur, dan terkait rujz maka utruk, uhjur, utruk. Nah, itu maknanya. Tabarakallahu fikum. Kemudian sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, al mukminu man aminahun nas, seorang mukmin yang hakiki ialah yang aminahun nas ala dimaihim wa amwalihim, yaitu seorang yang orang lain merasa aman, apakah darahnya, jiwanya maksudnya, harta bendanya aman dari diri dia. aman dari kejahatannya, itulah orang mukmin. Ya, wal muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Sedangkan seorang muslim yang hakiki ialah orang yang kaum muslimun yang lain, kaum muslimin yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Wal muhajirun man hajarana ma nahallahu anhu. Sedangkan orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Wal mujahidun man jahada nafsah fi dhatillah. Ya. Fi dhatillah. Kalau di antum apa? Fi taatillah apa fi dhatillah? Hah? Fi dhatillah. Sedangkan seorang mujahid ialah orang yang memerangi hawa nafsunya karena Allah, maksudnya karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah jihad. Karena seseorang berjihad melawan hawa nafsunya. Ya. Yang pertama kali kita lawan adalah ya hawa nafsu kita. Karena jihad itu ada bermacam-macam. Ada jihadun nafs. Ya. Ini jihad nafs, jihad melawan hawa nafsu. Ya, inilah awal anwa'il jihad. Kemudian jihad syaitan, al-ins wal jin, jihad melawan syaitan dari kalangan jin dan manusia. Kemudian jihad melawan munafikin wal fusaq. Kemudian jihad melawan kufar. Kalau melawan kufar, bisilah dengan senjata. Ya. Nah, siapa yang tidak berjihad melawan hawa nafsunya, maka dia tidak akan berjihad, mampu berjihad melawan jihad-jihad yang lain sisanya tadi. Jihad melawan syaitan, jihad melawan awal lagi kufar, munafikin, fusaq, enggak mampu. Tabarakallahu fikum. Amal hadis alladhi yarwihi ba'duhum, adapun hadis yang diriwayatkan oleh sebagian mereka, annahu qala, bahwasanya katanya Nabi SAW menyatakan dalam peperangan Tabuk, fi ghazwati Tabuka, Tabuk ghairu munsharif. Ya. Raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita baru saja kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Apa itu jihad besar? Ya, jihadun nafs, yaitu jihad melawan hawa nafsu. Maka kata Syekhul Islam, fala aslalahu, enggak ada asal usulnya ya hadis ini. Walam yarwihi ahadun min ahli al-ma'rifah bi aqwali Nabi sallallahu alaihi wasallam wa af'alihi. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama ahli ma'rifah, ya, ahli ma'rifah yang meriwayatkannya. Ya, yang mereka mengetahui sabda-sabda Nabi, ya, dan mereka mengetahui ucapan-ucapan Nabi. Enggak ada seorang pun ulama yang mengetahui hal ini. Kalau ditanya jihad yang paling besar apa? Bukan jihad nafs, apa? Jihadul kufar bisilah. Ya, jihad kufar. Karena ini berat. Infiru khifafa wa siqala. Ada perasaan siqala, berat. Tabarakallahu fikum. Mengerahkan jiwa harta di jalan Allah. Inilah jihad yang paling afdal fisabilillah. Nah, adapun yang tadi raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar, jihadun nafs, itu enggak ada asal usulnya. Ya, enggak ada asal usulnya. Ya. Dan ini pun sebagian menyatakan ini disandarkan kepada ucapan sebagian ahli hikmah, dan ini pun tidak tepat karena jihad yang paling besar adalah jihad dengan pedang melawan kufar, ya, dengan senjata. Ya, sanadnya pun juga enggak bisa dijadikan hujjah. Ya, matanya apalagi enggak benar. Matanya mungkar. Sanadnya la aslalahu, apalagi coba yang mau dijadiin patokan kayak begini. Haibar kalau fikum. Nah, bisa dipahami sini ya. Kemudian wa jihadu kufar min adzamil amal. Nah, ini Ibnu Taimiyah menyatakan jihad melawan orang kafir merupakan salah satu amal yang paling agung. Bal huwa afdalu, bahkan dia adalah amal yang paling afdal, tatawwa bihi al-insan, yang dikerjakan oleh seseorang. Allah taala berfirman, ya, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil darar wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. La yastawil qa'idun, enggak sama orang-orang yang beriman yang duduk enggak ikut jihad, ya, enggak sama dengan orang yang berjihad yang mereka ghairu ulid darar, yang mereka tanpa memiliki uzur. Enggak sama mereka wal mujahidun dengan kaum mujahidin yang berjihad fisabilillah dengan harta dan jiwa mereka. faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajah. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dibanding dengan orang yang duduk enggak ikut perang. Wa kullaw wa'adallahu al-husna. Ya. Namun di sini yang enggak ikut perang yang mereka ini ya apa namanya? Masih kalangan mukmin, bukan orang munafik, ya. Tabarakallahu fikum. Dan Allah ya wa kullaw wa'adallahu wa kullan wa kullaw wa'adallahu al-husna. Masing-masing Allah janjikan ya husna, pahala kebajikan di sini. Ya, pahala kebajikan di sini. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Dan Allah ya melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang tidak ikut berjihad duduk dengan pahala yang besar, ya, dengan pahala yang besar. Jadi orang yang duduk nggak ikut jihad itu tidak lepas dari dua keadaan. Yang pertama mereka itu ayyakuna ma'dzurin, mereka ini karena ada uzur, ya, karena mereka punya berbagai uzur yang mencegah mereka dari jihad, ya, ma'dzuruna 'anil khuruj. Yang kedua, yang tidak ada udzur, yang tidak ada udzur, ya, tidak ada udzur. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin, yang Allah sebutkan. Ya, yakni yang qa'idin di sini maksudnya yang zawil a'dzar. Jangan dipahami yang tanpa udzur. Kalau tanpa udzur itu biasanya orang munafik. Ada sahabat yang tanpa udzur, tapi sahabat ini dia mengaku salah. Siapa namanya? Ka'ab bin Malik. Ditahdir, dihajar sekian puluh hari. Salam enggak dijawab, semua segala macam. Ya, dia mukmin. Kalau munafik kasih udzur kepada Nabi, ngasih udzur palsu. Kalau dia jujur ya malas gitu. Lagi panen, panas, malas dia. Tapi barakallahu fikum. Ya, ini yang disebut orang yang ya, tidak berjihad ada dua macam. Yang ada udzur dan tanpa udzur. Nah, yang ada udzur dan tanpa udzur. Ini perlu diperhatikan ya. Ya. Nah, berikutnya yang jihad itu kan ada dua. Ada yang jihad yang sifatnya fardu ain, yang ada sifatnya fardu kifayah. Yang fardu ain itu yang semuanya mesti ikut. Yang fardu kifayah yang cukup diwakili yang lain sudah cukup. Nah, kalau yang fardu ain ini ya mesti keluar semua. Kecuali yang uzur orang tua, anak-anak. Ya, mesti keluar semua. Kalau enggak dia munafik. Kalau yang fardu kifayah, ini ada yang enggak berangkat. Rasul mengutus bagian di Madinah, yang lain berangkat. Paham sini? Ya. Nah, jadi di sini enggak termasuk situ ya. Terus berikutnya Allah Ta'ala berfirman, aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amanal billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah la yastawuna indallah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Ya, tidaklah sama orang-orang beriman. Mana tadi? Aja'altum siqayah. Apakah orang-orang yang memberi minum ya siqayat al-hajj kepada orang-orang yang mengerjakan haji, wa imarat al-masjid dan memberikan minum kepada pengurus yang mengurusi Masjidil Haram, kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah, itu kamu samakan dengan orang yang beriman pada Allah dan hari kiamat kemudian berjihad di jalan Allah. La yastawuna indallah, mereka tidak sama di sisi Allah. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin, Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatin a'zamu darajatan indallah. Orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika humul faizun, mereka itulah orang-orang yang sukses. Yubashshiruhum rabbuhum birahmatin minhu waridwan, maka Rabb mereka memberikan kabar gembira kepada mereka dengan rahmat dan keridhaan. Wa jannatin, dan dengan surga-surga. Lahum fiha na'imun muqim, yang mereka kekal di dalamnya. Ya khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Mereka memperoleh kesenangan di situ. Ya. Innallaha indahu ajrun azim, sesungguhnya di sisi Allah lah terdapat pahala yang sangat besar. Nah, fadhal dibaca Ihsan. Wasabata. ثبت في صحيح مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كنت عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي على أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاج وقال آخر ما أبالي أن أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أعمر المساجد المسجد الحرام. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الجهاد في سبيل الله أفضل مما ذكرتما. فقال عمر رضي الله عنه لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوم الجمعة، ولكن إذا قضيت الصلاة سألته فسأله، فأنزل الله تعالى هذه الآية أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. نعم. لمن تلسان؟ ثبت في صحيح مسلم. Ya, wasabata fi sahihi Muslim, dan telah valid, telah sahih dalam sahih Muslim dan yang lainnya dari Nu'man ibn Bashir. Ya, dari Nu'man bin Bashir bin Sa'ad bin Tha'labah al-Ansari al-Khazraji, seorang alim, sahabat Rasulullah SAW. Bapaknya pun juga sahabat Rasulullah, Bashir. Ya, Bashir bin Sa'ad adalah sahabat Nabi. Qala, dia berkata, kuntu inda Nabi SAW, saya pernah suatu ketika ada di dekat Nabi. Faqala rajulun, maka seorang ada yang berkata, ma uballi alla a'mala amalan ba'dal islam illa an askiyal hajjah, saya enggak peduli jika tidak melakukan amal apapun setelah Islam selain memberikan minum kepada jamaah haji. Wa qala akhar, dan ada pria yang lain berkata, ma uballi an a'mala amalan ba'dal islam illa an a'mural masjidal haram, saya enggak peduli tidak melakukan amal apapun setelah Islam selain ya memakmurkan Masjid Al-Haram. Berkata Ali bin Abi Thalib, al-jihad fi sabilillah afdal mimma dzakartuma. Ya, jihad fi sabilillah adalah lebih afdal daripada yang kalian berdua sebutkan. Faqala Umar, maka Umar bin Khattab berkata, la tarfa'u aswatakum 'inda mimbari Rasulillah. Ya, kata Umar, jangan kalian kencengkan suara kalian di dekat mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu hari Jumat, lakin idza qudiyatish shalatu fas'altuhu. Selesai salat, nanti akan kutanyakan hal itu kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fas'alahu fa anzalallahu ta'ala hadhil ayah. Maka Umar pun menanyakan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Allah turunkan ayat yang tadi. Ya, Ayat yang mana? Hah? Aja'altum siqayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah? Apakah kalian sangka memberi minum kepada jamaah haji, memakmurkan masjidil haram, itu seperti orang yang beriman pada Allah dan hari akhir kemudian berjihad? La yastawuna innahu. Mereka itu enggak sama. Ini dijawab kontan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi asbabun nuzul. Ya, asbabun nuzul terkait ayat ini. Tabarakallahu fikum. Kemudian fa fi sahihain 'inda Abdullah bin Mas'ud, ya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan qultu ya Rasulullah ayul amal afdal indallah. Aku bertanya wahai ya Rasulullah, amal apa yang paling utama di sisi Allah? Qala as-salatu ala waqtiha. Kata Nabi, salat pada waktunya. Ya summa ay, kemudian apa lagi? Qala birrul walidain. Kata Nabi, berbakti pada kedua orang tua. Summa qultu summa ay, kemudian apa lagi? Kata Abdul bin Mas'ud, qala al-jihad fi sabilillah. Itu berjihad jalan Allah. Qala haddatsani bihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walau istaztuhu lazadani. Ya, Rasulullah SAW menyatakan demikian itu semua kepadaku, seandainya aku minta ditambahkan, bertanya lagi ya kepada beliau, maka niscaya beliau akan menambahkan lagi jawaban untukku. Perhatikan al-jihad fisabilillah. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya amal yang paling afdal adalah jihad fisabilillah. Setelah salat tepat pada waktunya, berbakti kepada orang tua ya dan berjihad kepada dan berjihad fisabilillah. Jadi birrul walidain setelah sholat, karena sholat adalah seabdol-abdol amalan. Taibar kalau itu. Kok berbakti pada orang tua lebih abdol daripada jihad? Jihad apa ini? Jihad wujub. Ya, jihad nyerang. Bukan jihad difa bertahan. Makanya pernah ada seorang yang datang kepada Nabi SAW, dia ingin jihad. Maka Nabi menyatakan apa? Ahayyun waladaka, waladaka, ahayyun waladaka, ahayyun waladaka. Apakah kedua ortumu masih hidup? Qala na'am. Kata Nabi apa? Kata orang tersebut setelah mengatakan iya, kata Nabi apa? Fafihima fajahid. Ya, maka berjihadlah pada keduanya. Artinya apa? Berbaktilah kepada keduanya. Tabarakallahu fi. Wa fi sahihain anhu. Ah, berikutnya. Fadhal. Dibaca sini. Ya, Faris. Dalam Sahih Muslim, dalam Sahih dua kitab Sahih Bukhari dan Muslim, annahu su'il, bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya ayul amal afdal, qala imanu billah wa jihadun fi sabilillah. Summa qala qala qila summa madza qala hajju hajjun mabrur. Ya, Nabi pernah ditanya amal apa yang paling afdal, maka beliau menjawab jihad fisabilillah, iman, beriman dan jihad fisabilillah. Kemudian beliau ditanya lagi, apa lagi, kata beliau, haji yang mabrur. Ya, ini haji yang mabrur. Barakallahu fiik. Haji yang mabrur balasannya ialah al-jannah. Ya, iman pada Allah, kemudian jihad fisabilillah. Kemudian haji yang mabrur. Ya. Karena haji yang mabrur adalah bagian dari jihad fisabilillah. Ya. Kemudian wa fi sahihain, dalam dua kitab sahih Bukhari Muslim, anna rajulan qala li Rasulillah, bahwa ada seseorang yang bertanya, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin ya ya'dilul jihad fi sabilillah. Wahai Rasulullah, kabarkanlah kepada saya sebuah amal yang amal tersebut selevel, setara dengan jihad fi sabilillah. Qala la tastati'uhu wa la tutiqu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan mampu melakukannya, atau kamu tidak akan memiliki kelapangan, enggak kuat mengamalkannya. Faqala fa akhbirni bihi, kata orang tersebut, kabarkan saja padaku. Qala hal tastati idza kharaja al mujahid an tasuma wa la tuftira wa taqum wa taftura. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apakah Anda mampu berpuasa tanpa berbuka? Kemudian Anda takum, maksudnya qiyamul lail, wala taftur, ya. Anda mampu, apakah Anda mampu berpuasa tanpa berbuka? Apakah Anda mampu qiyamul lail, ya, tanpa lelah? Ya. Wala taftur, wala taftur itu maksudnya apa? Hah? Ah, itu tanpa berhenti-berhenti. Enggak sanggup. Berarti ketua keutamaan jihad fisabilillah itu selevel dengan puasa terus-menerus dan qiyamul lail terus-menerus. Nah, ini keutamaan. Ya, keutamaan dari jihad fisabilillah. Maka ini menunjukkan bahwasanya jihad adalah ya, amal yang paling afdal. Bukannya jihad melawan hawa nafsu. Ya, barakallahu fiik. Kemudian ya, dalam sunan dari Mu'ad, ya, Mu'ad bin Jabal, dalam kitab sunan dari Mu'ad bin Jabal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Mu'ad bin Jabal bin Amr bin Aus, suku Aus Al-Ansari. Nah, annahu wassahu lama ba'athahu ila al-Yaman, bahwa Nabi pernah memberikan wasiat kepada beliau tatkala Nabi mengutus beliau ke negeri Yaman. Faqala ya Mu'ad ittaqillah haitsu makunta wattabi' sayyatal hasana hasanata wa tamuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'ad, bertakwalah pada Allah di manapun kau berada. Ya, iringilah kejahatan, keburukan yang ya, yang kau lakukan dengan kebaikan, maka dia akan menggugurkan, menghapus keburukan tersebut. Dan ya, pergaulilah, bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang paling baik. Ya, dengan akhlak yang baik. Tabarakallahu fikum. Kemudian qala ya Mu'ad inni la uhibbuk, wahai Mu'ad, aku benar-benar mencintai Anda. Wala tada antakuma ya, antakula fi duburi kulli sholah. Janganlah engkau sesekali melupakan ya, untuk engkau ucapkan di setiap selesai sholat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, ya Allah, pertolongan pada engkau, ya Allah, untuk senantiasa ya, mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepada engkau. Baik, barakallahu fikum. Kemudian Zaki baca. Asaidu. Nah, dari mana Zaki tadi bacanya? Baik. Waqala wa huwa radibuhu, dan Nabi juga bersabda dalam keadaan beliau membonceng Mu'ad di belakang hewan tunggangan beliau. Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah atas hamba? Maka Mu'ad mengatakan, Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Maka Nabi SAW menyatakan, ya, haqquhu alaihim ayya'buduhu wa layushriku bihi syai'ah. Hak Allah atas hamba adalah hamba beribadah pada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa atadima haqqullah al-ibad ala Allah idza fa'alu dzalik. Dan wahai Mu'ad, apakah engkau tahu hak hamba atas Allah jika hamba sudah melakukan hal tersebut, yaitu bertauhid? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu, kata Mu'ad. Qala haqquhum 'alaihim an la yu'adzibahum. Hak mereka atas Allah, Allah tidak mengadab mereka. Namun ini bukan istiqaq muqabalah, timbal balik. Ya, ente jual saya beli, tidak. Namun ini karena kemurahan dari Allah saja. Barakallahu fikum. Kemudian waqala aidan li Mu'ad, dan juga Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad, Rasul Amri al-Islam, ya, pokok segala urusan adalah Islam. Wadir watu sanamihi al jihad, dan puncaknya adalah jihad. Sanam itu kan ini apa, punduk kontak yang paling atas gitu. Ya. Jihad bisa bila qala ya Mu'ad, maka Nabi bersabda kepada Mu'ad, ala ukhbiruka bi abwabil birri, kata Nabi SAW. Ya. Ya. Mana tadi? Ya Mu'ad, ala ukhbiruka bi abwabil bir, maukah aku beritahukan pada engkau pintu-pintu kebaikan? As-sawmu junnah, as-sadaqah tutfi'ul khati'ah kama tutfi'ul ma' an-nar. Kata Nabi SAW, ya, puasa itu adalah junnah, perisai. Sedekah itu memadamkan, ya, kesalahan, seperti api memadamkan apa, air memadamkan api. Nah, wa qiyamur rajul fi jawfi al-lail tsumma qara'a, dan seorang hamba berdiri di tengah malam salat, kemudian dia membaca ayat tatajafa junuhum anil madaji, yaitu Nabi yang membacakan ayat, ya, beliau membacakan ayat dan lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur. Yad'una rabbahum, mereka berdoa pada Rabb mereka, khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan tamak, ya, dengan rasa takut dan harap. Yad'una rabbahum, mereka berdoa pada Rabb mereka, khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan harap. Mimma razaqnahum yunfikun, ya, dan mereka pun menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jazaa'an bima kanu ya'malun, maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu berbagai macam-macam yang menyenangkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, ya Mu'ad, ukhbiruka bima huwa amlaku laka min dzalik. Ya, wahai Mu'ad, maukah aku beritahukan pada engkau sesuatu yang lebih utama dari itu semua? Faqala, maka Nabi bersabda, amsik lisa alaika lisanaka hada. Kata Nabi, jagalah lisanmu ini, lidahmu ini. Ya. Fa akhadha li bi lisani. Maka Nabi pun asyara, mengisyaratkan ke lisannya. Faqala, dan Mu'ad bertanya, wa ya Rasulullah, a inna la mu'akhadhu, a inna la mu'akhadhuna bima natakallamu bih, apakah kami akan diadab dengan sebuah ucapan yang kami ucapkan? Faqala, maka Nabi bersabda, sakilat ka ummuk ya Mu'ad. Ya, kata Nabi SAW, sakilat ka ummuk, ini marah Nabi. Ya, artinya bukan kita terjemahkan letterlek, sakilat ka ummuk, itu ibumu kehilangan dirimu. Artinya di sini adalah hardikan, bukan kalimat yang dipahami secara letterlek. Ya, kalau bahasa kita apa ya? Enak aja kamu. Nah, atau yang serupa dengan itu. Wa ya. Wahal yakubun nar. Wahal yakubun naso binari ja'ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah yang membuat manusia tersungkur di atas hidungnya neraka tidak lain karena perbuatan lisan? Ya, perbuatan lisan mereka. Nah, taibarakallah. Berikutnya tafsir hada. Remon. Krok. Fatakallumu. Takallum. Antum pada inanya. Kalau pakai ina berarti takalluma. Takallum. Tadi antum takallama. Somtu, bukan sumtu. Somtun. Wassomtu anisyari khairun minat takallum bihi. Fa'amma somtu adda'in. Fa'bid'atun mandiyun anha. Wa kadalika al-imtina'u anil'ah. Wa kadalika dzalika al-imtina'u an aslil khubzi wal lahmi wasyurbil ma'i fadzalika minal hidayi al-madhmumati aidan kama sabata fi sahihil bukhari an ibni Abbas radhiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qa'iman bis syamsi faqala ma hadza faqalu abu isra'il nadar dia bernazar kenapa jadi bernazrun nadar ayyuma bis syamsi wala yastadillu wala yastadilla kan ma'tub yakum wala yastadilla wala yatakallama wa yasuma faqala muruhu fal yajlis wala wal yastadilla lamnya lam amr wal yastadilla kan majzum wal yastadilla itu kan lamnya lam amr semua wal yutimma belum paham berarti itu tadi apa yang diucapkan. Tafsir hada sudah ada belum? Sudah. Entar lagi. Ya. Perhatikan di sini. Ya. Tafsir hada ma sabata fi sahihain. Tafsir hadis di atas itu disebutkan dalam Sahih Bukhari Muslim annahu qala wa bihi bersabda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang berkata siapa yang beriman pada Allah ya dan hari akhir tapi dia yang berkata yang baik atau diam. Ini tafsir dari sabda Nabi amsik alaika hada tahan lisanmu ini itu tafsirnya. Baik. Kecuali dakwah, nahi munkar, zikir, tilawatul Quran, bicara yang baik, hebar kalau begitu. Fatakallum bil khair khairun min as-sukut anhu. Maka berbicara dengan kebaikan itu tentu lebih baik daripada diam. Tidak mau berbicara kebaikan. Wasamtu anisyar khairun minatakan lebih diam dari keburukan itu lebih baik daripada berbicara tentang keburukan. Dia menahan lidah dari mengatakan keburukan maksudnya. Anisyar dari mengatakan keburukan. Mau ngomong jorok tahan diri itu lebih baik daripada berbicara. Fa amma samtu adaim fabid'atun. Namun kalau diam menahan lidah dari terus-terusan diam terus-terusan enggak ngomong itu adalah bid'atun manhiyun dilarang anha wa kadzalika al-imtina' an aklul khubz wal lahm wa syurbil ma' demikian pula enggak mau makan daging enggak mau makan roti ya enggak mau minum air kayak orang sufi ya wa bidzalika min al-bid'ah al-madzmumah aidan itu termasuk bid'ah yang tercela juga. Kama sabata fi sahihil Bukhari sebagaimana terdapat keterangan dari Sahih Bukhari dari Anas bin Ibn Abbas. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan qa'iman bisyams. Bahwa Nabi pernah melihat seorang berdiri di bawah terik matahari. Maka Nabi menyatakan mahada apa-apaan ini? Faqalu maka mereka mengatakan Abu Israil itu si Abu Israil. Ya. Dia Abu Israil. Ya. Nadara dia bernadar an yaquma fi syams wa la yastadilla wa la yatakallama wa yasum. Dia bernadar untuk berdiri ya, di bawah terik matahari, tidak berteduh, tidak bicara, dan terus puasa ya, tidak bicara dan terus puasa. Maka Nabi SAW muruh, perintahkan dia untuk aliyajis, duduk, berteduh, berbicara, dan meneruskan puasanya. Tapi kalau puasa disuruh terus ya, kalau puasa disuruh terus ya. Jadi orang itu bernazar empat hal, yang keempat puasa. Nah kalau Nabi menetapkan ya puasa, tapi melarang dari yang tadi semua itu ya. Maka itu semua adalah bid'ah. Ini udah azannya. Ya cukup ya. Kita tandain subhanakallah. Waktu belum naik.